وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيد الغر المحجرين وقائد المجاهدين نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده، ومن أحيا سنته وسلك سبيله ونهج منهجه وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita dalam daurah nasional ini. Tadi disebutkan sebuah judul yang memang diminta kepada saya untuk menyampaikannya, yaitu komunikasi efektif dalam perspektif Al-Quran. Untuk hal itu saya sudah punya materi pola-pola seruan atau khitab Al-Quran. Tetapi belakangan menyusul suatu koreksi ralat, saya tidak menyampaikan materi yang dimaksud. Saya diberi satu lembar catatan, diberi stabilo kuning. Judul saya adalah Dakwah Syakbiyah dalam Perspektif Quran. Sebelum saya lanjutkan, begitu kira-kira betul, panitia? Betul. Nah, yang menyampaikan perubahan siapa? Ini nih suratnya. Nih, koreksinya. Ya. Nah, kita cocokkan dulu betul enggak tugas saya itu. Memang surat yang pertama diminta itu. Komunikasi efektif. Betul ya? Ya, ralat. Baik, khawat sekalian. Dakwah Syakbiyah ini dalam pengertian umum di masyarakat kita ya dakwah. Karena masyarakat umumnya tidak kenal pemisahan mana dakwah Syakbiyah dan dakwah Nukhbawiyah. Kalau diistilahkan dakwah Syakbiyah, maka ini adalah istilah lain atau oposit bagi dakwah Nukhbawiyah. Atau yang satu Nukhbawiyah disebut dakwah khasah atau disebut juga tarbiyah, dengan dakwah ammah disebut dakwah jamahiriyah. Dakwah ammah, dakwah syabiyah, dakwah jamahiriyah. Nah, ketika kita bicara dakwah syabiyah di masyarakat pada umumnya, yaitu dia dakwah saja. So, sementara ini masyarakat memahami kata-kata dakwah yang ngomong di mimbar, pidato, kemudian pengajian umum, tablik akbar, bermacam-macam acara seremonial yang biasa dikaitkan dengan hari-hari besar Islam. Hari-hari besar Islam. Saya bilang hari-hari besar masyarakat muslim. Kalau hari-hari besar Islam cuma dua, Idul Fitri, Idul 12 Rabiul Awal, bukan hari besar Islam. Hari besar masyarakat muslim yang diakui oleh negara sebagai hari libur. 27 Rajab bukan hari besar Islam. Hari besar masyarakat muslim, karena mengatakan Isra Mi'raj terjadi bulan Rajab itu satu tanda tanya, benar gak Rajab? Itu pandangan paling populer tapi bukan paling kuat. Nah ini jadi bahan kuliah lagi, gali lagi nanti di rumah, baca lagi. Nah istilah-istilah demikian. Jadi banyak yang dikaitkan pada masalah Hari Besar Islam itu terkait saja pada istilah di kawasan-kawasan tertentu. Ya kita kembalikan masalah dakwah Syabiyah. Mafhum da'awi bagi dakwah Syabiyah. Sesudah kita mengenal tadi secara umum dakwah, sebelum jauh, secara khusus dakwah Nukhbawiyah ini artinya tarbiyah dia, pembinaan. Atau ada penggunaan istilah era Jamahiriyah sekarang, Am Jamahiri, yang terdiri dari pemeliharaan potensi kader atau riayah Nukhbawiyah, dan satu lagi riayah Jamahiriyah, pemeliharaan publik. Hal ini terkait kepada masalah pentingnya penguasaan sumber daya manusia masyarakat luas atau penguasaan publik. Mungkin publiknya sendiri tidak suka disebut penguasaan, tapi koordinasi atau keterikatan, kebersamaan antara para da'i dengan publik. Mungkin bertanya para da'i, memangnya saya tidak punya keterikatan? Nah da'i-da'i yang bertanya demikian, benar pertanyaannya, karena selama ini mereka menganggap bahwa dengan bertablik, apalagi ada mubalik yang pandai mengikat bukan hanya masa dan publiknya, tetapi simpul-simpul publik dia ikat. Misalnya ada majelis taklim 100 orang, ibu-ibu. Ada yang mempunyai 500 jamaah, ada yang 1000 jamaah. Yang dikuasai bukan yang 1500, 200, 300, tapi panglima-panglimanya. Nah ini penguasaan publik efektif. Ya kalau orang berpikir, ya mimpinya, bangunnya, ngelindurnya, kekuasaan, ya orang sudah bisa menguasai simpul-simpul itu, sedikit lagi ke kursi menteri itu. Paham? Tetapi kita melihatnya bukan soal itunya. Mengapa? Sebab di kalangan muda dari masyarakat Islam yang disebut masyarakat baru, masyarakat tarbiyah istilah mereka, dikenal dakwah ini justru lebih rumit dari pengertian yang sederhana di masyarakat. Yang namanya dakwah itu adalah di masyarakat bagian kecil dari dakwah yang dimaksud oleh masyarakat tarbiyah. Masyarakat tarbiyah memaksudkan dakwah itu lebih luas, ya. Sedangkan yang dimaksud masyarakat ditafsirkan sebagai tabligh, tabligh dakwah lewat mimbar. Nah, sedangkan Nukhbawiyah ini dakwah mengarah kepada pembentukan aset-aset iron stock, cadangan keras. Contoh, kalau kita bandingkan, dakwah Syabiyah itu semacam kita membangun etalase. Etalase kita pajang itu baju, kita pasang itu sepatu, raknya bagus, ruangnya, penyinarannya sedemikian rupa. Kita coba bedakan. Ada toko parfum, ada Lenvin, ada Cristandi, ada apa ya yang laki-laki sih banyak, Polo, perempuan apa itu, Eternity, ada Casablanca, ada Dan, ada bermacam-macam merek, ada Aiden Edner, ada lagi Sophie Martin dan macam-macam gitu ya. Nah, pencahayaannya tuh beda dengan butik ya, tapi intinya itu semua tempat. Nggak ada gunting di sana, tidak ada jarum di sana, tidak ada mesin di sana, yang ada semua keindahan. Tetapi kita tahu bahwa ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya satu ruangan di belakang jauh, tempat adanya potongan-potongan, nampak seperti kurang rapi, ada mesin, ada jarum, ada benang, ada bahan-bahan. Nah, yang pertama itu di depan namanya dakwah ammah, dakwah Syabiyah. Yang orang lihat itulah tampilan dakwah kelihatannya. Yang di belakang itulah dakwah Nukhbawiyah, riayah Nukhbawiyah, tarbiyah Nukhbawiyah. Yaitu apa? Mengurus orang-orang kader gitu. Dan tidak mungkin ada orang bisa memajang itu kalau bengkelnya berhenti, pabriknya berhenti. Betul ya? Nah itu. Sekarang ditanyakan, mana lebih mendingan istilahnya? ada toko pakai etalase kaca, penyirannya bagus, tapi gak ada sepatunya, gak ada bajunya, gak ada pakaiannya. Itu lebih bagus, atau ada pabrik tanpa punya showroom? Mana? Kalau mendingan ada showroom, gak ada pabrik. Ya kalau pabriknya gak ada, apa mau dipajang? Oh lebih baik ada pabrik tanpa ada showroom, tapi bagaimana ngejualnya? Asongan. Nah, era asongan itu berjalan tahun 80 sampai tahun 2000. Itu era asongan. Berdakwah dari rumah ke rumah, dapat 10 orang ngaji, alhamdulillah. Kenapa? Sebab berkumpul 1000 orang di masjid itu dipelototin sama Benny Murdani. Ya, sama GH Mantik, sama Panggabean, sama Sudomo sebelum dia muslim, sama Hendro Priyono. Itu susah, apalagi sesudah Tanjung Priuk. Nah jadilah dakwah itu asongan-asongan. Kekurangannya apa asongan? Orang tuh gak semua yakin ini barang bagus. Sebab yang ngasongin makanan barang-barang juga bukan hanya kita. Orang lain juga mengosongi apa? Dagangannya. Ada obat palsu, bilangnya obat sehat. Makin diminum makin sakit. Ada ngobat jualannya sambil nodong. Ya, ada jual obat harganya 1000, hadiahnya 3000. Diminum mati. Kan gitu tuh. Nah, bermacam-macam yang begitu, orang politik apa. Ada yang jualannya minum, lu minum enggak obat gua tembak lu gitu. Itu ada yang begitu dakwahnya itu. Dia punya sayap Islam juga, bisa bangun masjid juga, tiap bulan banyak masjid yang dia bangun. Malakin rakyat, malakin pegawai negeri. Paham? Jadi asongannya banyak, bahkan mereka bukan asongan, tokoan, gede. Sementara dakwah yang benar ini susah. Nggak dijual, harus dijual. Dijual, diterakin orang. Obat beracun. Sepatu bohongan, nggak kuat. Bajunya luntur, padahal orang perlu pakai baju. Lari, mendingan nggak pakai baju. Kenapa? Nggak jelas di mana tempatnya, di mana sumbernya. Asongan. Mendingan beli di toko, yang di toko itu yang palsu, luntur. Tapi beli lagi besok, senang aja orang dibohongin. Nah pada saat memungkinkan terjadi, modal sudah terkumpul, bikin showroom nih si pengasong. Bikin showroom terbuka. Nah itulah dakwah syafi'iyah. Kenapa perlu? Supaya kita gak terus-terusan dicurigai orang, sehingga orang-orang yang memerlukan obat, memerlukan pakaian, tidak lari. Meyakinkan orang pakaian bagus kan gak mungkin. Nih bagus. Kadang-kadang dengan penyinaran, dengan apa, pakaian palsu jadi bagus. Coba sekarang orang di toko itu kan pakai AC ya. Baju ini model apa tuh, sunwash, apalagi model yang lemes-lemes, satin, lena. Itu ada yang panas bahannya. Kita pakai coba, wah dingin. Ya di ruang AC dingin gitu. Begitu dipakai di rumah kita kok panas amat gitu. Nah itu bahan-bahan tertentu. Itulah bedanya, di mana orang bikin showroom untuk baju palsu yang tidak sesuai yang diiklankan, kita sejujurnya memasang ini showroom dakwah syafi'iyah karena memang kita punya kualitas yang bagus. Nah, dan demikian beberapa kesimpulan kita bisa mulai di sini ya, tentang dakwah syafi'iyah itu. Nah, saya catatkan dakwah syafi'iyah ialah upaya menyampaikan atau penyampaian pesan-pesan dakwah secara terbuka di masyarakat sebagai pelaksanaan marhalah ta'arif dalam dakwah. Jadi dakwah syafi'iyah penyampaian dakwah di masyarakat secara umum dan terbuka. Jadi 3 tahun pertama Rasulullah belum dakwah syafi'iyah namanya. Bahkan di kitab yang paling kuno, paling lama, klasik, kitab Tarikh Ibnu Hisham. Dan Ibnu Hisham itu editor dari yang sebelumnya itu Ibnu Sa'ad ya. Sirah Nabi yang terkenal Ibnu Hisyamnya. Itu ada redaksi di sana, fada'an nasa ala khufiyatin khaufan mimma lam ya'lifu bihi au ya'lafu bihi. Maka tahun-tahun pertama Rasulullah sampai 3 tahun mendakwahkan beberapa orang, rijalan min qaumihi mimman ya'rifunahu. Beliau mendakwah kepada beberapa orang yang dia kenal secara pribadi baik, karena memang cemas, khawatir, bukan ketakutan, beda ini, bukan pengecut, perhitungan rasional dan cerdas. Mengapa? Daripada satu jurus langsung dipukul berantakan, lebih baik mencari pendukung dulu. Karena ada perhitungan kecemasan akan orang-orang yang belum biasa berpikir lurus, karena sudah melekat betul kemusyrikan. Bukan gak ada orang-orang yang tidak menyembah berhala di Mekah, waktu itu banyak disebut kelompok Hanifiyin atau Hanifiyah, orang-orang Hanif, pengamal ajaran Nabi Ibrahim AS, agama yang Hanif, tidak menyembah berhala, tidak melakukan banyak maksiat. Mereka itu lurus-lurus, cuma orang musyrikin juga toleran saja sama mereka, gak dimusuhi, gak apa-apa, karena jumlah mereka kecil dan tidak punya daya tarik. Baru ketika Rasul berdakwah sudah 3 tahun, banyak orang kaget. Nah, 3 pertama itu namanya dakwah secara sirriyah. Sesudah itu, fada'anna sajahron, beliau mendakwah secara terbuka. Inilah dakwah sejahriyah terkait dengan dakwah sya'biyah. Jahriyah artinya jahar, suara keras. Ya, sya'biyah artinya publik. Nah, maka disebut jamahiriyah, publik. Jumhuriyah maka disebutnya republik. Republik itu bahasa Arab untuk bahasa Arabnya lah jumhuriyah, republik. Ada enggak cukup dengan jumhuriyah, dijamakkan lagi jamahiriyah Libya misalnya. Jamahiriyah Libya, jamak dari jumhur. Jumhur aja udah banyak itu, jamahir dibikin. Ini secara terbuka. Nah, adapun ucapan dakwah rahasia sebenarnya enggak ada rahasia, sebab definisi rahasia kalau sendirian. Kalau sudah 2 orang ngomong bukan rahasia lagi. Apalagi 3 orang berkembang 10 orang, bukan rahasia. Ini namanya pertahapan dakwah sampai dia meluas. Di kalangan terbatas saja dia dakwah mulainya. Itu dakwah sirriyah. Kemudian dakwah syabiyah merupakan prinsip asal dalam dakwah. Jadi dakwah syabiyah itu adalah dakwah yang normal. Sedangkan dakwah sirriyah dakwah darurat. Dakwah syabiyah itu dakwah yang asli, aslinya dakwah itu terbuka. Dakwah sirriyah itu dalam keadaan yang tidak mungkin kita ngomong Islam terbuka. Itu dakwah sirriyah. Jadi ketika Allah menyelamatkan manusia, enggak perlu sembunyi-sembunyi menyelamatkannya. Tetapi mengapa Rasulullah SAW bersembunyi dalam 3 tahun pertama? Masalahnya memang tadi bahaya-bahaya yang timbul, diprediksi akan timbul. Maka dibatasi. Kalau kita buka misalnya hak mendapatkan dakwah di masyarakat Quraisy dalam surah 34, surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 43-44. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Kalau dibagi 2 dakwah dalam ayat ini, yang pertama fastamsik, berpeganglah engkau dengan ajaran, dengan pesan yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau memang benar berada di jalan yang lurus. Kata fastamsik ini adalah proses dakwah nukhbawiyah, di mana Rasul itu disuruh berpegang. Dengan sendirinya kader-kader juga diperintahkan fastamsik. Jadi bukan disebut fatadayan, anutlah Islam itu. Tapi fastamsik lebih kuat lagi, berpegang teguh dengan wahyu yang diwahyukan padamu, karena engkau di atas jalan yang lurus. Nah, tidak cukup itu dakwah nukhbawiyah, tarbiyah nukhbawiyah. Tarbiyah nukhbawiyah ini sifatnya apa? Bedanya dengan dakwah jamahiriyah. Pertama, dakwah nukhbawiyah numu, tumbuhnya itu bapi. Apa bapi? Lambat. Numbuhnya lambat. Kalau dakwah syabiyah, intisyar sariat, menyebarnya cepat. Gitu. Mengapa? Sebab kader itu tanaman keras. Dia tidak untuk dipanen hari ini, dia dipanen untuk terus-terusan. Kayak pohon mangga, pohon durian itu memang lama nunggunya, tapi begitu musim dia datang terus. Ada yang cepat panennya. Kacang hijau ditaruh di para-para, disiram 1 hari 2 kali, besok sudah panen. Namanya toge. Itu tanaman jarak singkat. Nah, kalau kader ini jangka panjang. Nah, karenanya yang kedua diingatkan, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika. Dan sesungguhnya Quran ini adalah zikir, peringatan untukmu. Zikrun laka. Quran ini adalah peringatan untukmu, wa liqaumika, dan untuk kaummu. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika. Quran adalah peringatan untukmu, bukan hanya untukmu, engkau sendiri sudah disuruh fastamsik. Di samping itu wali qaumika, dan untuk kaummu. Kadang-kadang ada orang merasa pengkastaan dia lebih tinggi atas misi pemerintah. CIA mengutus mereka, kamu Benazir tanggal sekian nanti pulang ke Pakistan. Gimana kamu ngomong? Mustahil saya pulang. Bapak saya digantung, saya diusir, keluarga saya tidak ada lagi di sana. Kamu pulang? Kamu ngomong mimpi? Iya, saya jamin kamu tuh bisa pulang. Bagaimana? Kami sudah siapkan 1,000,000 demonstran menyambut kamu di bandara. Nah, itu syabiah itu. Walaupun syabiah pinjaman gitu. Kemudian rupanya masyarakat itu dibikin acara yang gak disebut Benazir. Kalau disebut mereka takut mungkin. Sudah muncul banyak baru spanduk Benazir selamat datang welcome itu dimunculkan. Mungkin mereka cuma dikatakan ayo dapat hadiah 5 liter beras. Tapi kasih uang gitu. Macam-macam kampanyenya. Pada malam dia harus berangkat, besoknya mereka memberikan baju rompi peluru, anti peluru. Walaupun kami yakin, dijamin kamu gak usah cemas, kamu gak bakal ditembak. Tapi buat lebih meyakinkan kamu, saya kasih ini kamu baju anti peluru. Ini paspor, ini dokumen perjalanan sudah siap. Kamu tinggal naik pesawat dan berangkat ke negerimu. Di sana sudah siapkan demonstran, panitia penyambutan, maksudnya Intel, CIA segala macam sudah membuat panitia, dan kamu ikut pemilu lagi dan kamu akan memimpin lagi. Itu contoh. Orang satu didukung 1,000,000 orang. Bagaimana kalau yang mendukung itu sadar dengan cinta? Lebih-lebih dahsyat lagi. Ya, kita kalau merasa syabiah itu sudah cinta, terharu kita. Berpuluh-puluh kilometer mereka turun dari gunung menyambut. Sampai-sampai kita mau larang, udahlah capek-capek. Tapi mereka bahagia, mau bilang apa? Ini seringkali ada orang suka memanfaatkan masyarakat awam tuh untuk begitu-gitu doang gitu. Menjadikan dakwah bukan ke jalan Allah, ke jalan dirinya sendiri. Untuk memuaskan perasaan ini, hubbuz zuhur gitu. Nah, Syabiah itu memang akhirnya menang. Benazir pulang disambut 1,000,000 demonstran. Orang gak mau tahu siapa yang menggerakkan, bagaimana motifnya, yang jelas fakta berbicara ada 1,000,000 demonstran dan dia memiliki kekuatan kembali. Itu begitu. Kita seorang akh pergi ke AK itu ke India bertamu dengan kepada seorang ini pengusaha kaya. Rumahnya di atas sebuah bukit, di keliling bukit itu ribuan gubuk-gubuk dari kardus orang miskin. Dia bilang ini rumah apa? Itu orang-orang miskin katanya, ribuan. Berapa kampung, mungkin berapa RW itu. Kenapa enggak dientaskan kemiskinan, diberdayakan mereka supaya bisa mampu berdiri? Wah, salah. Saya sengaja membuat mereka begitu. Kenapa? Ini suara murah waktu pemilu nanti. Sekarang mereka biar, kalau udah kaya kan mahal bayarnya. Kalau miskin biarin mereka dikasih 5 liter juga mau. Itu kelicikan syabiah palsu. Kita tidak akan membuat demikian tentunya. Nah, basis sosial kita memang di masyarakat. Basis kader inilah untuk menggerakkan roda dakwah di kader. Nah, masyarakat itu basisnya, pijakan kita. Dari masyarakat kita ambil kader lagi. Tapi manfaatnya bukan untuk diinjak-injak masyarakat, untuk diluruskan, untuk dicerdaskan. Saya gak mau tunjuk ormas apa. Yang jelas ada di Indonesia ini saya sangat yakin. Apa karena kebodohan pemimpinnya atau karena kesengajaan pemimpinnya? Kayak merawat kebodohan. Seperti para pemimpin merawat kebodohan. Rakyatnya dibiarkan bodoh terus. Ternyata itu berguna. Untuk apa? Membela mereka mati-matian, taklid buta, bisa-bisa. Daripada pemimpin diturunkan, mendingan mati dia. Oh, itu gunanya merawat kebodohan. Yang ketiga, iya, dakwah syabiah adalah bina khariji dakwah. Artinya bangunan luar dakwah. Bangunan dalamnya itu ya kader. Kayak mobil kalau diangkat kapnya, serem kita lihat tengkoraknya aja, gak menarik. Biar Mercy, baby Benz, waktu dulu baby yang terkenal. Biar itu yang namanya Chrysler atau macam-macam mobil, coba diangkat itu kasisnya, tinggal apa? Cangkrangnya kata orang. Nah, basis sosial itu luarnya itu. Dalamnya itu inti. Luarnya kalau gak ada mesin gak jalan, tapi mesin dengan roda bisa jalan gitu, walaupun serem gitu. Bisa bayangkan kalau orang gak ada dagingnya, gak ada kulitnya, jalan, ngeri kita. Nah ini bina khariji dakwah. Kalau bandingnya kayak mobil tadi. Kalau yang nukhbawiyah, tarbiyah nukhbawiyah, ibarat nukhbah itu platina. Kalau sekarang CDI. Kemudian busi. Elemen-elemen pembakaran, pengapian di mobil atau di motor itu kecil dia, jumlahnya sedikit tapi mumpuni. Sedikit orangnya tapi bisa mewarnai orang banyak. Tapi syarat, dia kerja lebih berat. Kenapa? Kalau ban habis dicuci, disemir, mengkilap tuh ban, bodinya dibersihkan. Lalu ban itu masuk ke lumpur waktu hujan. Mogok enggak? Enggak. Kena air, kena air jalanan, kotor, bempernya menabrak sedikit tiang, penyok. Apakah dengan penyok dia jadi mogok? Tidak. Tapi kalau busi basah, bagaimana? Berhenti. Platina kebanjiran, busi banjir, platina itu kerapatan, atau apinya tertutup arang, dia macet. Itulah kader. Dia dituntut lebih dari yang lain di masyarakat syabiahnya. Dr. Muhammad An-Nuh, Said Nuh, mengatakan, kalau kita ingin masyarakat sholat 5 waktu, gak mungkin kita juga modalnya 5 waktu sholat. Gak mungkin masa yang dijual 100 ekor kambing modalnya 100 ekor. Ya, mesti yang 1000 ekor, nanti orang membeli 500 dari kita. Kalau kita ingin masyarakat sholat 5 waktu, kita sholat 5 waktu pasti. Tapi gak mungkin cuma itu modal kita, harus tahajud, harus nawak nafilah. Kalau ingin umat ini puasa Ramadan, kita puasa Ramadan plus dan kemis plus ini. Kenapa? Gerbong selalu di belakang. Lokomotif harus lebih kuat. Kalau lokomotif lemah, gerbongnya gak ketarik. Betul. Nah itu menghadapi Syafi'iyah. Kemudian kelebihannya dalam kecepatan. Dakwah Syafi'iyah biasanya lebih cepat. Karena yang diundang itu 1000 orang, 2000 orang. Dalam penyebarannya cepat. Tapi lunturnya juga cepat. Kita bisa sedih kalau gak ngerti hakikat ini. Baru ngaji, dikasih ceramah sampai nangis-nangis. Tuh ibu-ibu masang VCD porno lagi. 6 orang cekikikan itu di balik VCD gitu. Gijik kita. Bapak-bapaknya baru aja itu ikut dakwah, tahu-tahu pasang togel. Togel judi mereka. Dan itu berulang, balik lagi, ngaji lagi, begitu lagi. Itu Syafi'iyah karakternya. Mengapa? Memang Syafi'iyah bukan ditujukan menjadi kader dengan segala kekuatan, kedalaman, kesalehannya lain. Kemudian potensinya menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Maka kesadaran dakwah Syafi'iyah ini memang tidak bisa ditawar-tawar, karena kita memerlukan semua elemen masyarakat terikutkan. Karena dakwah Syafi'iyah ini dakwah yang melengkapi semua, merambah pada semua jalur. Petani, buruh, industriawan, bisnismen, birokrat, intelektual, mahasiswa, dosen, pelajar, penganggur. Nah itu. Ini kesadaran kita untuk berdakwah Syafi'iyah. Dalam laporan riset yang dilakukan oleh sebuah lembaga riset independen, Partai Keadilan dari 1 juta sekian pemilih, 1,3 juta pemilih, masih ada 15% orang yang percaya kepada batu. Masih ada 10-20% yang pergi ke kuburan keramat kalau ada hajat. Masih percaya pada jimat-jimat. Saya yakin itu bukan kader dong, pemilih. Jadi kalau besok sekarang 15%, besok bisa jadi mereka itu menjadi 50% pemilihnya itu. Tandanya Syafi'iyahnya berhasil. Masih percaya pada batu, sudah ikut, apalagi kalau sudah tidak. Demikian. Jadi bukan sedih artinya, kita lihat ternyata dakwah ini sudah sampai kemana-mana, dicintai orang, walaupun mereka belum lurus pikirannya, tetapi mengena betul dakwah ini. Salimah baru tumbuh di mana-mana orang ini. Yang ikut dia itu memang malam Jumat bakar menyan. Kita gak sedih diikuti orang bakar menyan. Yang kita sedih kalau kita ngikuti orang yang bakar menyan. Iya kan? Kita tidak sedih kalau diikuti orang yang percaya pada keris. Tapi kita sedih kalau kita ngikutin orang pemimpin imam yang percaya pada keris. Kenapa? Kalau pengikut kita pakai keris, karena percaya pada kesaktian, bukan untuk jaga diri. Kalau jaga diri, keris golok sama aja. Artinya besok bisa kita robah dia, kita dakwah masih jahil. Jangankan kita, Rasulullah SAW berjalan di satu jalan, beliau ketemu dalam rombongannya itu dengan pohon. pohon itu banyak cabang-cabangnya. Namanya Zatu Anwab. Zatu Anwab itu pohon yang punya gantungan. Sebab orang Quraisy itu kalau istirahat di sana karena kecapean perjalanan, gantung serbannya, gantung apa alat-alat pedangnya itu digantung, ambil berkah di pohon itu namanya. Tabarruk dengan pohon Zatu Anwab. Anwab jamak dari naut. Naut itu dari nato ya nutu, menggantung. Ya, naib orangnya, manut tempat bergantung, maka orang Jawa mengatakan manut aja dia. Manut itu bahasa Arab, bukan bahasa Jawa itu. Jadi saya tidak ingin ibu-ibu, para akhwat sekalian mengatakan bahasa Arab susah. Tiap hari ngomong Arab kita. Nah, yang kelima, dakwah syabiyah ini urgensi, apa? Hakikatnya adalah kancah pembuktian. Kancah pembuktian kredibilitas kader. Kalau kader di lingkungan terbatas, di grup diskusinya, di halakohnya hebat, berorientasi hebat, rapat, proposal bagus, ini nanti teruji tidak terujinya di masyarakat. Kita gak bisa bilang, oh hebat dia. Hebat bagaimana? Pokoknya kalau training itu 36 jam sendirian, 3 hari dia mampu gitu. Ngomongnya berapi-api, marahnya sungguh-sungguh, pokoknya semua dia tahu, semua dia maki-maki. Sudomo dimaki-maki, Beni dimaki-maki, Beninya gak ada di sana. Soeharto dimaki-maki, juga gak ada, jauh di Cendana. Nah kalau sudah syabiyah, keterujiannya kelihatan. Ini jujurnya sama gak mulutnya dengan perkataannya. Kemudian hafalannya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, fal yukrim jarahu, fal yukrim daifahu, fal yuhsin ila jarihi, fal yakul khairan al yasmud. Nah ini teruji atau tidak? Makanya nanti ada orang lihat tuh, ya keren tak pakaiannya, fasih mulutnya, tapi jijik saya. Kenapa? Ribah melulu kerjanya. Kok kamu jijik malah gitu? Makan daging saudaranya bangkai, lebih dari buaya itu orang itu, pemakan bangkai, ribah, najis yang dimakannya. Daging orang nggak najis ya, tapi kanibal dia. Nah. Sekarang apa sih urgensinya? Urgensi dakwah syabiyah dalam harakah. Urgensi dakwah syabiyah itu untuk mensukseskan dakwah secara umum. Yang paham dakwah kita ke arah mana? Itu kader. Ya. Yang paham dakwah kita sampai di mana arahnya itu kader. Tapi kalau syabiyah mau diobral tujuan akhir kita, bisa jadi kontraproduktif. Pak Kiai, Pak Ustadz, dakwah arahnya kemana? Pokoknya nanti kalau kita menang tuh semua orang dijilid, dirajam. Cina gak boleh di sini, disunatin semua. Wah gak jadi dah, takut orang. Iya kita, Nabi Muhammad juga tahu dari awal itu. Ketika disebut Taurat dan Injil, ya semua hukum Taurat dan Injil ada berlaku. Hukum-hukum ada dari zaman dulu. Apakah di Mekah Rasul mengatakan nanti kalau kita berkuasa, kita jilid, kita rajam orang yang berzina, kita potong tangan dan mencuri? Gak pernah ada riwayat itu. Yang ada, riwayat Aisyah mengatakan, Fadul'an, Nabi Mas'ud, karena awal lah manusia dalam Al-Quran, awal yang turun dari Quran itu yaitu al-iman. Bagaimana membina iman? Bukan dikatakan la taznu, wala tasriku, wala tashrabu. Tidak ada awal-awal Quran turun bunyi ayatnya janganlah zina kamu, janganlah minum minuman keras, jangan mencuri. Kalau pertama turun ayatnya jangan berzina, jangan minum khamar, la zanau wa syaribu, pastilah orang-orang Quraisy lebih banyak lagi bersemangat untuk makan makan haram, minum minuman haram dan berzina. Tapi dimulai dengan mengenal Allah. Nah di sini bukti kerja kita, sasaran kita ini untuk syabiyah adalah la'allakum tuflihun. Mulai dari mana? Ya ayyuhan nasu abudu, ya ayyuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Ayat 77 surah 22 Al-Hajj. Wahai orang yang beriman, rukuklah kamu untuk ibadah. Wasjudu, sujudlah kamu. Ini daya vitalitas besar untuk bergerak. Wa'budu rabbakum, menyembah, mengabdi kamu pada Tuhan kamu. Waf'alul khaira, berbuatlah khair. Diartikan khair ini amal-amal khairi. Ya, tidak amal khairi dalam arti kata khair itu cuma salat, as-salatu khairun minan naum, wa antasumu khairul lakum. Tapi juga ada wa apa? Qul islahul lahum khair. Berbuat islah pada yatama, anak-anak yatim itu baik. Maka khairat itu menjangkau kerja-kerja sosial, menyantuni, membuat rumah singgah, memberi penerangan pada orang-orang yang tersesat jalan, menyantuni orang-orang yang mu'alaf, ya, memberikan advokasi bagi mereka yang digusur dengan tidak adil, memberikan advokasi pada orang-orang haji yang diperas oleh departemen yang mengurus haji dan kaya raya karenanya, misalnya. Itu tujuan pelaksanaan khair la'allakum tuflihun, tujuannya la'allakum tuflihun, sukses dalam dakwah. Yang sesudah itu gerak lebih besar lagi muncul, wajahidu fillahi haqqa jihadih, diperlukan fastamsik dirimu, pegang dengan kuat ajaran ini, tapi juga apa ya, sesudah fastamsik wa innahu dzikr laka wa liqaumika, mengingatkan kaum Sya'biyah berjalan. Kemudian apa sih urgensinya? Yang pertama, urgensi dakwah Sya'biyah ini, satu, pencapaian target, ya, pencapaian target ta'rif am bil Islam, yaitu pencapaian target memperkenalkan Islam secara umum. Jadi memperkenalkan Islam secara luas, secara umum, itu ada pada dakwah Sya'biyah. Kalau udah masuk kader lagi, jangan ada lagi yang ngerti wudu, ya. Kalau sudah masuk kader yang sudah dikhusus, jangan ada lagi yang ngerti bahwa jangan sampai salaman lawan jenis yang bukan mahram. Saya lihat sudah mulai ada lagi yang begitu, ada atau masih ada yang begitu. Ini ta'rif am, sudah selesai di dakwah Sya'biyah itu. Ya, apa itu ta'rif am bil Islam? Yaitu tasawur Islam wadih, penggambaran Islam yang terang dan jelas. Jadi di masyarakat nanti, di masjid, di mana-mana, orang memahami Islam itu dari sholat, zakat, sampai belajar muamalah, sampai belajar hukum dan jinayat, sampai macam-macam terbuka. Jadi bukan kader yang khusus yang belajar itu. Di masjid-masjid orang belajar berdagang secara baik, tentang hadonah, ya, tentang rodo'ah, tentang bermacam-macam lah. Sekarang itu di masyarakat yang belajar itu kan sedikit. Nanti di masjid-masjid dibahas itu semua. Itu untuk pencapaian target ta'rif am. Kedua, pembentukan publik opini Islami. Ya, publik opini di masyarakat yang terbuka. Kalau nggak punya basis, maka opini masyarakat pasti menyimpang. Pasti menyimpang. Kadang-kadang orang bilang, gimana sih? Orang ditawarkan Islam nggak mau. Orang banyak di DPR itu nggak mau dukung Islam, syariat Islam. Ya habis Anda memilih partai apa? Saya Pak nggak ikut partai, haram, bid'ah. Oke dah, ya kalau Anda minta syariat Islam dan parlemen minta, ya tentu saja Anda ingin harusnya mendukung. Nggak ada lah yang begitu-begitu. Ini rancu dalam berpikir. Nah, opini itu dibangun pada otak masyarakat. Ketika opini menyebar, maka sebaran warna opini itu akan langsung mendorong orang memilih apa. Coba, sama capeknya, sama waktunya kampanye, walaupun modalnya lebih besar. Saya katakan, tanpa kampanye Golkar PDIP udah 50% dengan tong kemenangan, pasti. Kenapa? Karena pada dasarnya opini masyarakat maunya yang begitu-begitu. Kampanyenya dangdutan, penyanyinya pakai short pants, punggungnya kelihatan, ya, walaupun dibuka dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, didoakan lagi, tapi di situ campur baur. Kenapa? Memang masyarakat maunya begitu. Huffatil jannah bil makarih wa huffatil nar bis syahawat. Surga dilingkari dengan duri-duri, dengan hal yang tidak menyenangkan, tapi neraka dikemas dengan bungkusan yang menarik dan manis. Nah, itu contohnya. Jadi kalau tidak pakai kampanye saja, orang sejalan pikirannya, di masyarakat kita tuh aneh kadang-kadang berpikir, kenapa sih gak mau ikut yang Islam-Islam? Ngeri ah, nanti kalau tidak akan mencari Islam, saya gak bisa nonton lagi, gak ada bioskop, gak ada orkes. Otaknya gak begitu. Jadi bagaimana membangun satu kemenangan inti pada tataran struktur dan rumus undang-undang, kalau pemilih dan Sya'biyahnya tidak terkondisi. Maka Sya'biyah dakwah itu sangat penting dikuasai agar masyarakat berdaya. Sekarang saya sedih melihat waktu sebuah kedai barber nungguin anak saya, ada koran berita, berita harian itu namanya, ada pos kota, ada berita kota. Itu di halaman belakang, setengah halaman itu iklan, perempuan hanya pakai pakaian dalam, menulis dengan nomor teleponnya. Ada kutipan, macam-macam kutipan bahasa rayuan. Malam ini pacar saya pergi kok, katanya. Ya, kontaklah nomor segini. Ini kan sering kata iklan, ini iklan temen ngobrol, katanya. Tapi sudah ngobrol apa yang terjadi? Itu kan ngomong-ngomong ngobrolannya aneh-aneh. Ini dijadikan bisnis. Nah, sekarang kalau kita tidak berdayakan masyarakat, tidak bikin syabiah yang wujud, nggak akan hilang yang begitu-begitu. Kasihan jadinya polisinya tidak memberantas maksiat, FPI-nya aja terus-terusan berbenturan. Sebenarnya bukan tugas FPI, ada munkar polisi kerjanya. Islam itu ada 4 wilayah. Wilayah legislatif itu perumus hukum, ahlul halli wal aqdi, ulama. Eksekutif itu khalifah, amir, wali, gubernur, wali kota ke bawah. Dia melaksanakan keputusan syura. Kemudian yudikatif yang menghukum pelanggar-pelanggar putusan. Ada yang tidak di luar yang di luar tiga itu, yaitu hisbah. Wilayah itu hisbah yaitu social control, ormas atau kelompok orang dengan minta izin pemerintah atau tanpa izin boleh dia mengoreksi. Dengan surat kabar, kirim surat, datang langsung mengingatkan menteri, mengingatkan pejabat, mengingatkan pedagang, mengingatkan siapa saja, jangan menyimpang. Tapi dia tidak boleh memecahkan botol minuman orang, tidak boleh merusak rumah judi orang. Karena itu wilayah polisi. Tapi karena polisi gak bekerja, yang lain gak bekerja, FPI mecahin itu, air konflik itu. Ya, dilempari botol, diculik akhirnya. Itulah. Nah, kemudian, itu pentingnya pembentukan opini. Yang ketiga, pembentukan pribadi muslim. Pribadi muslim secara umum masyarakat. Sebab kan kita capek kalau bangun kader itu lama betul gitu. Ya, sekedar dalam tanda kutip dia sholat, gak perlulah dakwah dengan jumlah kecil. Sekali hadir 1000 orang dengan muwajih, murabbi yang sangat berpengaruh, suaranya, hatinya, sentuhannya itu mengena di hati orang, mereka pulang masing-masing sudah berubah. Kita ini gak bisa mengatakan kita saja yang hebat, malah kita katakan kita yang paling tidak hebat. Kenapa? Di masyarakat tuh perubahan-perubahan terjadi. Lihat, dari lambang, tahun 80-an lambang masjid itu masih gambarnya itu bulan bintang. Kemarinnya masjid lambangnya itu di menaranya itu adalah Lafzul Jalalah, nama Allah. Ini simbol, dari menyimbolkan benda-benda kepada simbol-simbol yang terkait dengan Lafzul Jalalah. Ini tauhid, perubahan-perubahan dakwah syabiyah. Kemudian anak-anak muda tidak pakai atribut yang islami. Sekarang bangga betul orang pakai baju koko kemana-mana. Sampai eksekutif itu bajunya koko banyak. Kemudian orang biasa pakai pakaian begini kopiahnya. Sekarang anak-anak itu pakainya apa? Putih. Kayak orang di Arab gitu. Arti ini perubahan-perubahan tidak sederhana. Gunung es, puncaknya kelihatan sedikit, kecil, tapi perubahan bawahnya besar. Ini pembentukan opini. Saya ngobrol lama dengan Greg Vele, itu orang peneliti Australia, dokter, bicara tentang masyarakat tarbiyah. Putar-putar, saya gambarkan begitu, girang betul. Wah, ini saya gak tahu ini begini-begini. Saya bilang idiom-idiom yang dihasilkan dalam masyarakat tarbiyah itu banyak. Anak, antum, akhi, bermacam-macam yang dulunya gak ada, sekarang di mana-mana aktif diucapkan orang. Nah, di samping nasyid, kemudian atribut-atribut, simbol-simbol, lambang-lambang mereka, termasuk mode-mode pada pakaian. Nah. Yang ketiga, ajang yang keempat, ajang pengujian, pembuktian, pengefektifan daur qiyadi. Jadi ajang diuji, dibuktikan dan diefektifkan peran kepemimpinan. Apa kalau yang tadi itu dakwah tadi kader itu kredibel, di sini kader itu bisa memimpin ya, kredibel juga. Dibuktikan kader itu apa betul dia seperti di dalam lingkungannya berjaya atau di luar dia bungkam kayak petasan, orang sudah tutup telinga. Fenomena masang petasan itu fenomena orang yang otaknya paradoks gitu ya. Beli petasan sebesar kaleng susu. Kenapa? Suaranya hebat. Begitu dia pasang, kupingnya dia tutup. Kan lucu. Kita beli apa-apa yang berbunyi untuk didengar. Beli burung perkutut, didengar suaranya merdu. Beli nasyid, untuk kita dengar suaranya yang enak. Kadang-kadang memang banyak menukik kepada zikir. Kemudian, beli petasan untuk didengar, tapi dia tutup kupingnya. Ini masyarakat paradoks namanya. Nah, ini kepemimpinan para kader, daur qiyadi. Apa daur qiyadinya? Paling apa yang harus dilakukan dalam memimpin masyarakat? Ada 3 poin yang penting. Pertama, ya, dakwah syabiyah ini harus berdaya siyaghah bina ijtimai, memformat bangun masyarakat. Masyarakat kita sekarang masyarakat solid atau tidak solid? Sangat tidak solid. Ditandai apa? RT sama RT lempar-lempar batu, bawa tombak, bedil, senjata angin. Ada yang mati, tawuran antar RT. Itu gak solid. Kita bangun kembali, diformat ulang. Orang kesalahannya itu sekecil Ya memang enggak menyenangkan. Orang punya ayam dicuri. Akhirnya orang dipukuli, dibakar. Sudah berlebihan, ini bangunan sosial yang hancur, berantakan. Masyarakat yang tidak punya kerjasama satu sama lain. Nah, kita bangun kembali. Yang kedua, riayah masalah istimaiyah, memelihara kepentingan masyarakat. Kalau tadi membangun, memformat, ya, bangun masyarakat, sekarang memelihara kepentingan. Harga, pajak, hak-hak sipil mereka, ini diberi penjelasan kepada masyarakat. Ya, terutama mereka-mereka yang mau lebaran, ya, akhwat ini harus bisa. Tapi masyarakatnya sendiri yang mau dizolimi. Kezaliman terjadi lama di Indonesia, kenapa masyarakat mau dizolimi? Misalnya bus itu harganya pulang ke Jawa itu cuma 40 ribu. Sekarang jadinya berapa? 80 ribu. Mau mereka dizalimi. Akhirnya yang gak bayar segitu gigit jari. Semua mau naikkan. Saya bayar 100 ribu. Jadi kezaliman itu berjalan kalau masyarakatnya mau dizalimi. Bagaimana kita pikirkan masyarakat tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Sekarang ini Garuda, PLN sombong banget. Listrik mati melulu, dikomplain, katakan, ya emang begitu Pak. Kalau Pak gak suka cari PLN lain. Weh, gua gaplok juga loh. Sembarangan aja ngomong. Dulu telkom ngomongnya begitu, cari aja telkom yang lain. Sekarang berani ngomong itu gak berani. Kenapa? Perusahaan telepon banyak. Udah kita putusin aja. Nah ini kepentingan sosial kita jaga. Agaknya bagaimana tentang sekolah-sekolah yang mengajarkan pelajaran-pelajaran gak cocok. Itu bisa kita komplain. Apalagi ada dewan sekolah. Ini kesadaran ibu-ibu, kesadaran masyarakat kita bangkitkan. Dalam dakwah kita jangan lupa. Di antara sistem tablik kita ada arahan-arahan operasional. Kalau akhwat berdakwah ini, arahan operasionalnya di bagian akhir dakwah ini supaya gak lupa. Ibu catat satu, jangan lupa telepon. Saya minta hari ini 3.000 telepon diarahkan ke RCTI. Untuk apa? Merotes tayangan gak beres. Iklan ini dicabut misalnya. Besok sampai kapan? Sampai sepekan. Modalnya 500 perak sampai 1.000 perak. Hari ini perangku 1.000 rupiah diarahkan kepada majalah ini. Cabut izinnya kalau gak mau. Ini dakwah operasional. Ini menggerakkan masa. Tapi kalau kita cuma bilang begini, begini, dulu Rasulullah begini, dulu sekarang sih begini, ini begitu, orang ini bengong saja. Dakwah kita harus bisa menggerakkan. Apalagi dakwah yang ini kufur nikmat. Bu, mana ada orang sekarang yang baik mau infak? Sekarang sih nonton iya ini iya. Mana ada berarti enggak ada. Itu kufur nikmat. Padahal masih ada orang bangun masjid 1 miliar sendirian. Bahasa dakwah begitu itu bahasa pesimis, jangan diucapkan lagi itu. Orang sekarang sih enggak orang dulu, enggak ada lagi yang baik-baik. Man qala halakan nas fahuwa ahlakukum, kata Rasulullah. Siapa yang mengatakan sudah binasa, rusak semua orang, dia yang rusak sendirian. Jadi etika-etika itu dicatat tuh tadi. Dalam sentuhan kata-kata, ada lontaran-lontaran, termasuk berbahasa Indonesia yang baik. Ya. Maka sesudah ini kesempatan penyampaian tablik kita persilahkan. Kenapa? Kepada bahasanya saya sering dengar itu aneh-aneh itu dalam bahasa komunikasi tablik kita, lucu gitu. Bahasa Indonesia yang 3,5 kali nilainya itu. Kemudian halu qadaya al-ijtima'iyah. Sesudah kita punya hubungan begitu, membentuk opini sudah tadi dari satu siaghah pembangunan, kedua riayah menjaga, yang ketiga memecahkan problem masyarakat. Membantu, itu sudah terangkum tadi, memecahkan problema masyarakat. Jangan menonton, tapi ajak. Ya, kadang-kadang orang di sini sih kalau kita cuma bisa nyap-nyap, kata orang tuh, orang nyap-nyap melulu, ngomong melulu tabliknya. Tapi separuh dari ini kita baca sejarah. Berikutnya kita ajak, ya. Apalagi di ibu-ibu. Ajak-ajaknya nulis surat. Oke, ibu. Yang kedua ajak-ajak infak, ya. Kurban 500 perak sehari, nah, Bu. Ajak doa, nah, dan seterusnya. Mereka senang sekali. Dan terakhir, manfaat bagi dakwah apa? Dakwah syariah. Pertama, untuk mendapatkan thiqah dan dukungan. Fikoh dan dukungan terhadap agenda-agenda dakwah. Sebab agenda dakwah kita ini kan besar-besar. Penegakan syariah Islam, pewujudan masyarakat madani. Masa masyarakat madani dibangun oleh 500 orang? Kader doang. Harus dibangun oleh juta-jutaan orang. Ini dakwah syabiyah. Ya. Nah, akhwat-akhwat tahu ya. Ini akhwat-akhwat ini bisa menantang orang-orang yang suka melecehkan. Kamu kelompok yang tidak suka menegakkan syariat Islam ya? Siapa bilang? Rupanya mereka juga gak tahu. Di Cianjur, di Bekasi, di beberapa tempat ada sudah ada perda syariat Islam. Walaupun bukan hukuman hudud, pencurian atau penzinaan, bukan. Tapi cukup lumayan untuk menjaga. Di antaranya apa? Tidak boleh ada pacaran. Tidak boleh ada perempuan malam sendirian keluar di atas jam 10. Nanti akan ada tindakan apalah. Ini perdanya gampang lolosnya, tapi susah mewujudkannya. Nah, dengan dakwah syafi'iyah kita bisa protes di masyarakat, unjuk rasa untuk mendukung peraturan tersebut untuk diwujudkan. Nah, nanti kerjasama antara polisi dengan pengawas di masyarakat. Maka mulailah kita koreksi kumpulan-kumpulan masyarakat yang akan memutuskan generasi lantaran sudah hamil sebelum nikah, karena keturunan itu sudah putus akhirnya. Yang kedua sudah thiqah, yaitu mandat dan legitimasi kepada dakwah untuk memperjuangkan nasib, cita-cita dan kepentingan masyarakat. Jadi dengan berdakwah syafi'iyah ditujukan agar kita mendapatkan mandat dan legitimasi kepada dakwah, ya, dakwah ini dalam rangka memperjuangkan. Jadi mereka percaya bahwa kita itu bisa perjuangkan nasib mereka. Kepercayaan itu diwujudkan entah dengan pemilu, entah dengan memberikan mereka tanda tangan resolusi dan sebagainya. Kalau tidak punya syafi'iyah, kita nggak bisa punya itu. Yang ketiga, dukungan publik terhadap dakwah. Publik langsung mendukung dakwah kelompok syafi'iyah ini, kelompok Salimah didukung. Masalah mereka serahkan aja Salimah lah. Ini adalah problem anak-anak sekolah ini, waktunya kosong Ramadan, udah serahkan aja kita daurah. Ini dalam riwayat anak-anak balik 10 tahun, anak gadis menjelang balik dibacakan surah An-Nur. Oh, ada pendidikan seks? Ada, vulgar, boleh, ya boleh. Vulgarnya sesuai dengan Islam. Apa itu vulgar dengan seks? Ditafsirkan daurah surah An-Nur, az-zaniyatu az-zani. Mulai berpikir, apa sih az-zaniyatu? Orang yang melakukan tindakan kayak begini, tapi tidak diat pernikahan. Oh, nyambung dengan anak itu. Jadi tidak pendidikan seks gaya Amerika bebas, orhan seks, pertumbuhan, cekikikan mereka akhirnya dipraktekkan daripada berlindung, malah mereka praktekkan. Tapi cara Islam kita jalankan. Ada daurah pranikah, ada daurah penyiapan masa puber, ada daurah menunggu masa menopause, ada daurah bagaimana menghadapi balik kedua. Ini lucu-lucu gitu ya, menarik gitu. Ternyata masyarakat kita, saya pantau luar biasa hancurnya itu. Walaupun saya gak mengatakan semuanya hancur. Buktinya di radio Dakta, dalam rubrik Samara itu dari 10 pertanyaan, 8-nya dari kaum wanita, kaum perempuan. Intinya itu ketidakadilan suami. Sudah gak kerja, istri yang cari uang, anaknya yang urus, suaminya ongkang-ongkang aja. Kemudian ikut campur mertua pada suami, memilikinya habis-habisan sampai istri gak dapat apa-apa dan anak terabaikan. Atau bermacam-macam lah. Nah, ini semua permasalahan kejahilan terhadap Islam yang tidak memenuhi standar wa asyiruhun nabil ma'ruf. Nah, ini bisa kita berikan. Tapi kalau Salimah itu lebih aktif, ormas bapak-bapak tidak aktif, akhirnya terjadinya sebaliknya. Kaum akhwat tahu haknya, tapi suami tidak tahu, pemberontakan terjadi. Yang berontak benar, yang diberontaknya enggak ngerti. Nah, ini juga keseimbangan. Ya, syafi'iyah harus merata. Wallah alam, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum. Jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Kyai Haji Rahmat Abdullah yang telah memberikan ceramahnya, dan insyaallah dengan kita mendengarkan ceramah ini kita telah dapat tasawur yang jelas bagaimana sebenarnya dakwah syafi'iyah dan bagaimana hak lebih tinggi lagi muqarrabin gitu jelasnya. Nanti ada jajan apa ya? Orang biasa, orang soleh biasa itu menilai sesuatu yang dilakukan itu hasanah. Tapi kalau orang pangkat rohaninya sudah muqarrabin tinggi, itu sudah dosa sayyi'at. Sebagai contoh gini. Kalau anak muda pakai blue jeans, dia SMU sekolahnya, orang bilang biasa. Tapi ada orang 70-an usianya, kiai, beli, halal dia beli, pakai blue jeans gitu. Orang bilang apa? Hah? Belagu gitu. Nah, sama-sama halal, itu ada lain penilaian. Contoh dalam batin juga begitu, dalam ruhaniyah. Kalau nangkring anak-anak SMU itu di warung Tegal, wajar. Tapi tiba-tiba kita kiai Ali Afi duduk pakai motor trail, duduk di warung Tegal gitu kan. Halal dia beli apa? Cuma kelihatan kok jatuh derajatnya gitu ya. Nah, begitulah dalam dakwah syafi'iyah kita raih masyarakat, kader yang meraih ada di tengah mereka tapi tidak ternoda oleh noda masyarakat. Contohnya, kalau kita masih melihat di masyarakat ada perbuatan-perbuatan yang kurang patut, itu prosesnya akan berubah dengan waktu nantinya kita ajaran. Kita tidak ikut-ikutan mereka. Tapi janganlah kita menurunkan. Misalnya, beberapa waktu yang lalu ada orang dengan arogannya mengatakan, ih, gak ngerti. Era kita sudah era terbuka, jilbab itu masih lebar-lebar begitu. Padahal dia sendiri sama tetangga berantem melulu. Sedangkan yang lebar jilbabnya itu betul-betul dicintai masyarakat. Oleh orang-orang yang nyaris telanjang pun dia dicintai. Kenapa? Karena akhlaknya. Nah, jadi keberadaan seseorang itu bisa ada di tengah mereka, tapi dia tidak larut gitu. Jadi kuncinya yakhtalitun walakin yatamayyazun. Bercampur dia tidak terbaur gitu. Barangkali itu yang dimaksud peningkatan. Nah, proporsi tadi akan ini makin kental intensitas kita kepada Sya'bi, orang yang paling dekat itu akan masuk ke dalam kawasan nukhbah lagi. Dan itu akan memperkuat barisan pengendali sesuai dengan keperluan pengendali masyarakat. Kalau soal toleransi kita berada di tengah mereka, ya ada, kita bisa lihat adab-adab. Adab-adab itu misalnya tidak ada kita di tengah pesta khamr, mau dakwah tapi berada di pesta yang rusak, bagaimana? Gak mungkin. Tetapi dalam batas-batas khilafiyah, misalnya perbedaan-perbedaan terbatas dalam soal tertentu, kita bisa masuk asal tidak melakukan sesuatu yang dianggap bid'ah atau khilaf yang diharamkan. Ini membuat kita cair berhubungan dengan masyarakat. Kemudian dukungan dulu dengan mukjizat, dengan apa? Sebenarnya mukjizat dulu sih, bukan untuk apa-apa. Sekedar orang tahu bahwa mereka tuh batil, minta sesuatu dan Allah kasih lihat mereka enggak beriman juga. Apakah orang-orang yang lihat mukjizat langsung itu beriman? Ternyata mereka enggak. Justru orang-orang yang tidak diperlihatkan mukjizat, para sahabat ikut-ikut aja dengan baik. Ya. Maka Imam Ali mengatakan, seandainya surga neraka kelihatan hari ini, saya enggak tambah percaya. Saya enggak tambah beriman pada surga neraka. Walaupun saya lihat sekarang, kenapa? Enggak pakai ngelihat, saya udah yakin benar kok. Jadi mukjizat dulu itu tidak masalah. Jadi walau sekarang ini kita enggak di tengah mukjizat yang aneh-aneh itu, enggak usah khawatir. Kenapa? Mukjizat yang hidup itu Quran sekarang. Nah, justru harapan-harapan ada keunggulan seperti tadi, di langkah pertama kita udah salah. Apa sebabnya? Begini. Di masyarakat yang jumud, orang tiba-tiba kehilangan respek dan hormat pada seorang kiai lantaran sepeda motor anaknya hilang di rumah itu. Oh, mestinya kan kalau kiai ada maling masuk sampai jam 9 pagi muter-muter aja tuh maling, linglung. Ilmunya kalah aja gitu. Ini masa kiai bisa kemalingan? Maunya kiai itu segala-galanya. Nah, kalau kita dakwah dengan andalan ilmu kayak begitu yang disebut dulu zaman Rasulullah mukjizat, kita telah membangun barir dan hambatan orang menerima Islam lantaran persyaratannya sudah menjadi mahal oleh keanehan dan keajaiban. Padahal Islam ini agama yang nyata, realistis, dan tidak meliku-liku pada tataran gaibiat kayak tadi. Jadi tak mengapa. Dan ternyata sahabat juga begitu. Mereka tidak punya mujizat, biasa-biasa. Walaupun karomah kali waktu datang, itu tidak untuk pameran kekuatan. Tapi adalah sesuatu yang memberikan mereka gambaran kemuliaan. Ya, jadi apa dengan apa kita menang? Ya kan konsisten, istiqomah, dan dengan membangun kekuatan secara wajar. Ya kalau jumlah mereka dulu kecil tapi menang karena mukjizat, tidak begitu sesungguhnya. Kita juga menang tanpa mukjizat yang demikian. Di perang Yarmuk, di perang di zaman sesudah Umar bin Khattab, termasuk ke Andalus kan enggak pakai mukjizat. Bagaimana Tariq bin Ziyad itu dikisahkan pertama kali sampai dari Afrika Utara ke Spanyol, dia bakar semua kapal-kapalnya. Ya, namanya mereka taat, disuruh ambil kayu bakar, iya. Disuruh bakar kapal, iya. Sudah itu tanya, mau lari kemana? Mau mati di laut kamu? Kamu hanya punya satu pilihan, jihad. Dan mereka menang. 8 atau 7 abad mereka ada di Spanyol. Bukan dengan yang disebut mukjizat itu, tapi dengan sidq, kejujuran, kemenangan. Nah, begitu kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah. Ya, insyaAllah. Ya, untuk selanjutnya dari belakang, ibu yang pakai kerudung bunga-bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurjana dari PW DKI. Pembahasan yang tadi itu adalah urgensi daripada dakwah Syabiyah tentang membangun publik opini yang Islami. Kalau kita lihat bahwa era Jamahiri ini, bahwa dulunya itu merasakan bahwa untuk bisa terjun dalam masyarakat itu, walaupun dalam internal, artinya dalam manhaj kita sudah merasakan ya baik, tetapi dalam menanggapi berbagai macam opini yang terjadi di masyarakat, saya merasakan mungkin pribadi gitu ya, tidak cekatan dan tidak secepat pribadi orang lain ataupun ya ormas-ormas lain itu sendiri. ini mungkin saya melihat bahwa dulunya itu kita merasakan bahwa sulit untuk sosialisasi di masyarakat dengan berbenturan masalah, misalnya aktif dalam satu majelis taklim itu sendiri terasa sungkan ya pada masa-masa lalu itu. Karena apa? Karena di situ ada unsur-unsur bid'ah misalnya, atau di masyarakat, di pemerintahan itu ada terkesan bahwa mendekati pemerintah itu togut begitu. Nah sementara dalam era sekarang ini kita melihat bahwa banyak persoalan-persoalan masyarakat yang kita lihat, tanggapan dari kita itu tidak langsung disikapi. Misalnya saya melihat masalah-masalah yang terjadi soal TKI ya, yang terekspos adalah personal atau ormas-ormas umum itu sendiri. Nah saya merasa bahwa ini ada satu, ya mungkin perasaan saya pribadi begitu ya, ada perasaan bahwa untuk sampai didengar oleh orang luar itu kan tidak hanya modal kepada keberanian, tetapi apa yang kita sampaikan itu kena sasaran dan memiliki aktual begitu ya, dan tambah lagi dengan skill begitu, latihan-latihan. Menghadapi fenomena ini, kira-kira menurut Ustadz nih apa yang bisa kita lakukan agar ke masyarakat itu cepat tanggap begitu ya, khususnya masalah TKI dan yang lain sebagainya. Itu saja mungkin khususnya dalam masalah urgensi dakwah sya'biyah dengan fenomena yang boleh dikatakan kita baru beberapa, mungkin baru mulai muncul lah di tengah-tengah masyarakat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju sekali. Itulah kenyataannya. Sebenarnya kalau kita berkaca pada dua khalifah, Abu Bakar Siddiq itu visi khilafahnya itu taksil, mengaslikan kembali ajaran sesudah orang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang langsung diberi turun. Sesudah wafat beliau, salah paham terjadi, ada yang tidak mau bayar zakat, mau sholat saja, ada yang ikut nabi palsu, ada yang menganggap Islam selesai. Abu Bakar Siddiq mengaslikan ajaran, itu cukup 2 tahun, 3 bulan. Nah Umar yang inovatif, visi khilafah Umar itu inovasi, tatwir, makanya 10 tahun. Jadi masa Umar pemerintah itu menyindir orang Indonesia, makanya 2 kali masa jabatan pemerintah, cukup itu presiden, kalau kelebihan habis kamu. Tetap tatwir. Nah ternyata kita memang ditekan sekian lama, akhirnya asyik dengan dakwah itu di Arab, begitu masa terbuka muncul kita belum cukup tanggap, kelamaan masa itu. Jadi kalau terpaksa di Arab terus. Nah kenapa? Karena ini dakwah besar, kalau mereka bisa cepat karena kendaraan kecil. Misalnya kalau bawa sepeda BMX, untuk turn off, berbalik itu cukup ruang gerak itu 1 meter gitu. Kalau kita bawa bajai, jalan 3 meter, balik bisa. Tapi kalau kontainer, berapa meter yang diperlukan untuk berputar? Sekarang kita Boeing 797, 707, Jumbo Jet, Airbus. Airbus berputar berapa lingkaran yang dia perlukan untuk berputar? Nah kita sekarang ini satu proyek besar dalam dakwah. Lama dalam mengkader bertiarap, akhirnya turn off-nya itu cukup lambat gitu. Nah saya senang kalau ini kita jangan lagi terperangkap pada hierarki-hierarki, izin dan sebagainya. Kalau sudah ada Al-Syabiyah, begitu ada muncul, tulis surat pembaca, ngomong sendirian, telepon ke radio, opini setiap hari terbuka. Saya anjurkan teman-teman semua beli radio, bukan untuk dengar yang aneh-aneh berita. Interaktif radio itu efektif. Saya sering ikut-ikut begitu. Ada yang dakwahnya semangat-semangat untuk Nasrani. Saya katakan, doa, mintalah Yesus akan datang. Saya bilang, tolonglah saya. Ya, minta Anda punya masalah apa? Saya perusahaan berat. Saya bilang, tolonglah saya. Ya Tuhan pasti menolong, tapi saya gak yakin, saya ragu. Bagaimana saya bisa dibantu? Pasti Tuhan akan menolong, tapi saya gak bisa yakin. Sebab apa? Saya bukan apa-apanya Tuhan. Yesus anaknya Tuhan sendiri, dibunuh dia diam aja. Bagaimana saya bukan ponakannya juga? Itu contoh saja. Itu gak mahal, 500 perak. Daripada makan bakso 3.000 itu udah kenyang kita dakwah. Ini kita kelincahan. Jangan nunggu, oh belum diperintah. Oh repot amat yang begitu belum diperintah. Kadang-kadang ada orang kreatif, yang lain mencela, wah itu jangan direkomendasi, yang itu orangnya overacting. Padahal dia sudah bertindak benar, nulis surat pembaca, dia protes ini. Begitulah kadar sebenarnya di era yang sekarang ini. Tidak terlalu, selalu tidak terlalu dan selalu mengandalkan struktur dan komando. Nah kalau yang namanya gerak, okelah di lapangan berapa orang yang diperlukan, rekrut kayak apa, itu penting. Tapi kalau masalah-masalah yang sendirian, sering kalau saya telepon-telepon aja dengan radio, ini beritanya gini, kejadian begini, terus kita masuk, opini itu berkembang di mana-mana, cepat. Ya, Kalau sudah demikian, dengan apa kita harus menyampaikannya? Keasikan nostalgia lama ini gak boleh. Nostalgia lama itu asik, orang diceritakan problemnya, kita gak pernah mecahkan. Sekarang eranya kita tidak membicarakan problem lagi, memecahkannya gitu. Ini juga menular kepada guru-guru di SD kadang-kadang, SD, IPK atau apa. Kelas 1 diceramahin sama gurunya. Ceramah, Abu Bakar gini, sifatnya gini, asik murid itu ngomong, diem gitu. Karena mereka gak pernah dilatih otaknya berkembang. Kan mesti dialog ditanya, kamu senang dengan hal apa ini? Coba ceritakan dia, bagaimana sifatnya? Oh jujur, bagaimana contoh jujur? Terus berkembang. Karena tidak kreatif, diceramin terus, akhirnya tangannya nakal, kadang-kadang naik ini, ambil barang orang, berantem. Ini efek tidak punya ruang lingkup gerak yang cukup baik. Ini kita harus merubah seluruhnya ini. Kita tidak cukup memuja-muja diri, kayak kucing menjilat sendiri. Al-hiru ya lahat nafsah. Kita harus introspeksi walaupun pahit, getir. Betul itu, kita kurang cepat, kurang tanggap. Makanya saya seringkali, saya bilang ini saya tidak punya jalur komando. Saya bukan pimpinan apa-apa. Yang ada rekomendasi dalam sebuah struktur kalau dia duduk. Kalau terpisah saya gak ada kekuasaan, cuma wacana. Saya bilang, kenapa gak begini, kenapa gak begini? Kemarin kita pilih ada kita tentang wali kota Jakarta Pusat mewajibkan pakai busana muslimah hari Jumat SMU. Banyak nyambut, ternyata mereka bukan hanya hari Jumat, hari lain pakai juga. Ada orang tua murid yang keberatan karena nambah biaya katanya. Ini akhwat cepat tanggap, kenapa? Berapa sih harganya? Pakaian layak pakai, sumbangkan pada mereka. Wah ini solidaritas, agar mereka yang mau tambah kuat hatinya. Itu diantara banyak di masalah Bali, kita belum siap. Mungkin perlu apa yang namanya simulasi-simulasi barangkali ya. Kemungkinan kalau terjadi ini, takwalah dengan mengaplikasikan ilmu kamu, Allah akan ajarkan nanti kepada kamu hal yang belum kamu tahu. Wallahualam. Karena sudah maghrib, untuk yang pertanyaan terakhir ini harap dipersingkat ya. Bisa dari sebelah kiri. Yang pakai jilbab hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya utusan dari PW Sumatera Utara. Ketika kita berdakwah di era Jamahiri ini, khususnya untuk dakwah syabiah yang melalui organisasi atau ormasnya, seringkali kita berinteraksi dengan ormas-ormas lain yang berbeda visi dengan kita. Apakah itu berupa kerjasama dalam bentuk kita diminta untuk sebagai peserta dalam manajemen dalam pelatihan tertentu, misalkan seperti itu, atau dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam situasi seperti ini, prasyarat apa saja yang harus kita penuhi sehingga kita bisa memutuskan bahwa organisasi atau satu kumpulan masyarakat itu menjadi sasaran dakwah kita, seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Saya pikir patokan umum ya, misalnya yang paling utama yaitu yang akrobuhum ilal Islam, paling dekat pada Islam. Kalau tidak paling dekat, yaitu abaduhum, yang paling jauh dari kekufuran. Kalau gak ketemu juga, akalluhum dororon, yang paling sedikit bahayanya. Kalau gak ketemu juga, ya, kalau anfa'uhum paling banyak manfaat, akalluhum dororon. Ya kalau gak ada juga, yang kalau bekerja sama dengan mereka, keuntungannya kita lah raih lebih banyak. Bukan pencitraan mereka. Sebab ada orang ajak kerja sama kita, artinya mengiklankan mereka saja. Mulanya sudah tidak kelihatan, muncul, akhirnya mereka bisa ikut bendera kita dan kebatilan mereka lebih meluas. Jadi mana-mana ada yang aliansi strategis, itu yang satu akidah, koalisi satu strategis itu. Ada aliansi taktis, yaitu ya capaian-capaian tertentu. Ada bahkan sampai aliansi teknis. Kalau kerja bakti dengan tetangga itu kan gak mungkin, yang Buddha itu gak diajak, yang Hindu enggak. Kerja bakti kan gak ada sampah Islam, sampah Kristen, sampah. Ya, memberantas narkoba, sama semua warga juga, baik Kristen atau Hindu gak suka, itu membahayakan masyarakat. Itu bisa. Cuma nantinya, ya kita gak usah terlalu curiga, oh nantinya kita dipakai, ditunggangi terus. Memangnya keledai, kan gak begitu. Lihai-lihai lah. Bahkan saya terkesan ketika Abu Mihjan At-Thaqafi, mujahid yang diutus ke Persia, katanya untuk menerima komunikasi dari rajanya Persia. Sampai sana dihina dia. Ini kan Islam sudah mulai merambah ke sana, dihina, yaitu dikasih hadiah tanah. Tanah galian dibawa di apa itu tempat di pengki. Dia terima dengan senang, enggak tersinggung, dia bawa dengan cepat, bawa pulang. Kenapa? Ini Prescott baru tanahnya satu ini. Nanti seluruh tanah air diserahkan pada kita. Itu optimisme mereka. Apa akhirnya orang tua-tua yang tahu begitu dengar, Wah, raja itu menghina utusan Islam dengan memberikan tanah dan lari dengan cepat membawa pulang, senang sekali. Pesimis itu orang tua-tua yang bijak itu. Kenapa kamu kasih? Saya hina mereka, biarin kita buat mereka kehilangan muka. Itu isyarat sial buat kita. Apa kamu berikan tuh forsuat anak tanah kita, nanti jatuh pada muslimin. Yang benar jatuhnya ke tangan muslimin itu. Nah, jadi banyak hal-hal positif dalam kerjasama itu. Yang mulanya mungkin kita cemas, tetapi bisa lah. Asal kader kita cukup siap. Jangan sampai kader kita yang terseret-seret magnet mereka itu. Jadi inilah sya'biyah berjalan dan dengan tetap riayah nukhbawiyah. Nah, patokan-patokan yang tadi itu ya, paling dekat, paling kurang bahannya. Nah, itulah. Nah, kadang-kadang untuk 1-2 hari kerjaan kita masih dibikin kesal. Itu mereka bukan soal berkhianatan, apa kebiasaan tidak disiplin aja itu biasanya. Dan kalau sudah bicara kerja sama masyarakat, biasanya itu duit aja itu. Kalau lembaga dakwah di mana aja, duit, protokol minta duit, penjemput tamu minta duit, ya ngundang tokoh masyarakat, ibu haji juga, ibu hajinya 10 ribu, mubalighahnya 50 ribu, pembaca doanya sekian, semuanya dihitung dan gak jalan kalau gak ada itu. Dan dibebankan kita, kenapa dianggap kita yang kaya, yang ngeluarin kita, yang mereka enggak. Sampai kapan bisa begini terus? Mau jalan, mau putus asa, ada yang katakan tidak usah kerja sama begitu dah. Yang lebih baik akhlak kita bagus, santunan ada kita bagi mereka, kalau kita bikin, kita undang mereka, mereka ngelihat. Nah itu, karena gak optimalnya. Tapi kalau ada lihat, kalkulasi ini di lapangan akan menentukan sikap kita. Wallahualam. Jazakallah khairan kepada Al-Ustadz, mudah-mudahan ceramah beliau dapat bermanfaat. Nah, saya yakin tentunya masih banyak pertanyaan dari para peserta, tapi karena waktu yang sudah tidak memungkinkan,